Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaika ya Rasulullah wa innaka ala khuluqin 'azim wa ala alika wa ashabika wa man ittaba'aka wa man ihtada bihudak wa sar 'ala nahjika ila yaumiddin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam kajian keislaman dari sumbernya yang asli, asli dalam segala segi, asli bacaan, asli bahasa, asli tulisan. Tidak ada satu kitab yang dianggap suci yang terpelihara bacaan dan tulisan serta bahasanya selain Al-Quran. Usaha-usaha dari sejak dahulu untuk mencemarkan kesucian Al-Quran terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada ajaran yang hak ini. Namun karena Allah telah berjanji untuk memeliharanya, tidaklah punya arti usaha-usaha manusia untuk merusak Al-Quran. Dan pada tahun yang lalu, 2013, semangat kaum muslimin di Indonesia untuk mengkaji Al-Quran begitu dahsyat. Sehingga sekian banyak majlis ta'lim yang menamakan dirinya sebagai majlis ta'lim Al-Quran, semakin banyak penggemarnya dan banyak sekali jamaahnya. Bahkan yang lebih mengagumkan lagi buat kita, beberapa remaja, beberapa pemuda yang belum terdengar membaca Al-Quran, tetapi sudah menyatakan bahwa dia mengkaji Al-Quran. Ternyata yang dia kaji adalah alat untuk memahami Al-Quran, yaitu terjemah. Apakah itu salah? Mudah-mudahan tidak salah secara niatnya, mudah-mudahan tidak salah secara tujuannya, dan juga dalam upaya untuk mengarahkan manusia menuju Al-Quran. Tapi tentu untuk dikatakan cukup sangat jauh dari cukup. Tetapi sebagai pemula, ternyata untuk mengikuti pengajian-pengajian seperti itu patut kita apresiasi bagi pemula. Nah, setelah menjadi pemula kan jangan pemula terus, harus ada tindak lanjut. Insyaallah program 2014, setiap acara Ustaz Jaga hari Rabu ini, saya akan berusaha untuk melakukan studi Al-Quran dari berbagai segi. Terjemah sangat perlu untuk orang yang ingin belajar Al-Quran dari non-Arab. Dan terjemah bukan Al-Quran. Terjemah adalah pemikiran manusia dalam memahami Al-Quran. Para ulama sewaktu membaca Al-Quran lalu dapat memahami isinya, apa yang mereka pahami diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimaksud, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Tapi yang pasti, terjemah yang karya para ulama banyak mengandung makna yang diambil dari Al-Quran, insyaallah banyak manfaatnya. Namun harus kita waspadai, jangan sampai menggeser kesucian Al-Quran menjadi terjemah. Terjemah tidak suci, terjemah bukan kalam ilahi, tetapi ilmu hasil karya para ulama yang diambil dari Al-Quran berlandaskan apa yang mereka pahami dari Al-Quran. Pemahaman juga produk manusia. Al-Quran kalam ilahi, kalam Allah. Pemahaman adalah produk manusia. Tafsir bahkan adalah produk manusia. Tidak ada yang suci selain Al-Quran. Dan tidak ada yang pasti benarnya selain Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang sahih riwayatnya. Sabda Rasulullah SAW bercampur saat ini dengan ungkapan-ungkapan manusia, sulit untuk dibedakan, terutama bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Untuk Al-Quran, betapapun banyak orang yang berusaha mencemarkan nama Al-Quran, Allah menjamin tidak mungkin berhasil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya Al-Quran, sungguhnya kami turunkan, kata Allah, az-zikra, zikir. Dan yang dimaksud dengan zikir juga makna Al-Quran. Dalam ayat yang disebutkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk zikir. Apa arti zikir? Ingat adanya Allah, ingat adanya aturan Allah, ingat adanya Al-Qur'an, ingat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat ada perintah, ingat ada larangan, ingat ada ancaman, ingat ada kabar gembira. Sikap apa yang harus kita lakukan setelahnya ingat kepada semuanya itu? Itu makna zikir. Makanya ada lanjutan. Fahal min mudzakir. Kalimat mudzakir dalam terjemahan, apakah ada yang mengambil pelajaran? Sangat sederhana terjemahan tersebut, mudah dipahami. Tetapi apakah itu makna yang sebenarnya untuk kalimat mudzakir? Kata mudzakir jauh lebih mendalam, lebih luas daripada sekedar makna mengambil pelajaran. Sebab mengambil pelajaran juga bisa diterjemahkan ke bahasa Arab dengan al-i'tibar. Tapi mudzakir, kalau kita perhatikan secara proses perjalanan formulasi kata, itu akar katanya zikir zal, yang pakai titik ya, zakara. Kemudian ditambah menjadi izzakara. Dari mana izzakara itu? Dari tazakara. Nah, kemudian taknya disembunyikan. Jadi izzakara, yazzakaru. Nah, kemudian setelah disembunyikan jadi masuk tasdid kepada zal, maka ditambah alif di awal jadi izzakara. Maka kata kerja continuous tense-nya itu menjadi yazzakaru. Lalu isim fa'il jadi mudzakkir. Bahkan berubah asal zal jadi dal, mudzakkir. Wah, panjang prosesnya itu. Lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia cukup dengan mengatakan apakah ada mengambil pelajaran? Sangat sederhana mengambil pelajaran. Tapi mudzakkir lebih dalam. Apakah salah mengambil pelajaran? Bukan salah, tapi bagian makna dari makna mudzakkir. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, lebih luasnya lagi, mohon tidak memindahkan channel ya, tetap bersama ya MKTV, dan setelahnya jeda berikut ini kita lanjutkan. Ya, kita kembali berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan memperhatikan Al-Quran dari berbagai segi, dari berbagai sudut, karena semua segi dari Al-Quran merupakan mukjizat. Apa arti mukjizat? Apa yang Allah turunkan untuk membuktikan kehebatan yang datang dari Allah dan kelemahan karya manusia, termasuk perbandingan antara Al-Quran dengan terjemah. Terjemah sangat lemah dan Al-Quranlah yang kuat. Tetapi jangan sampai ditolak, dibantah atau dicemoohkan orang-orang yang baru belajar Al-Quran dan memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari Al-Quran tapi baru mampu membaca terjemah. Sebab terjemah itu adalah merupakan bagian ilmu yang diambil dari Al-Quran. Atau sedikit ilmu yang diambil dari Al-Quran. Yang mengambilnya siapa? Para ahli. Apa yang diterjemahkan itu? Kata-kata dalam Al-Quran. Apakah semua kata dalam Al-Quran diterjemahkan? Enggak juga. Banyak kata-kata dalam Al-Quran yang terjemahannya tidak sesuai dengan yang dimaksud yang sebenarnya. Namun apabila dimaksud yang sebenarnya susah dipahami. Contohnya seperti apa? Umpamanya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, atau dzalikal kitabu, nah dari awal ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Saya temukan beberapa terjemah menerjemahkan dzalika dengan kata ini. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini. Padahal zalika isyarat untuk yang jauh. Al-kitab diartikan Al-Quran. Allah menggunakan Al-Quran untuk bacaan yang terdengar. Allah menggunakan Al-kitab untuk tulisan yang terlihat. Ketika kita memegang mushaf Al-Quran, yang dilihat oleh mata kita itulah Al-Kitab. Ketika kita lihat huruf per huruf, lalu kita baca inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah itu Quran terdengar. Antara Quran dengan kitab saling memelihara. Allah memelihara Al-Quran dengan Al-Kitab. Allah memelihara Al-Kitab dengan Al-Quran. Al-Kitab turun dari Allah, Quran turun dari Allah. Saya sempat bincang-bincang dengan salah seorang ulama Timur Tengah, tapi masih muda, dia masih kuliah. Saya sampaikan bahwa Al-Quran itu bacaan dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Al-Kitab juga dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah. Kata ulama tersebut, Ustaz, dari mana ini narasumbernya? Kok Ustaz berkata begitu? Rasanya saya belum pernah mendengar dari guru-guru saya. Saya bilang, Al-Quran sendiri yang berkata. Apa itu kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat. Allah menurunkan Al-Kitab dengan al-haq. Allah menurunkan Al-Kitab yang mengandung ayat muhkamat. Ayat muhkamat terdapat dalam Al-Kitab yang isinya Al-Qur'an. Tapi dengan sebutan kitab ada tulisannya. Dengan sebutan Al-Qur'an ada bacaannya. Bacaan dari Allah, tulisan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisannya asli, huruf Arab. Bacaannya juga asli, bahasa Arab. Ketika disebut-sebut Al-Quran, yang dikaji hanya terjemah, itu merupakan bagian kecil ya, bagian kecil. Sedikit bagian dari Al-Quran. Kembali kepada surat Al-Qamar tadi. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr, fahal min muddakir. Itu diulang-ulang dalam surat Al-Qamar, surat 54. Allah berfirman, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri. Dan ini realita. Sungguh telah kami mudahkan bacaan wahyu ini untuk diingat, mengingatkan diri, mengingatkan orang lain, dan juga membuktikan hakikat Al-Quran sehingga manusia bisa disadarkan dengan bacaan Al-Quran. Diingat hafalannya, banyak anak-anak yang sudah hafal 30 juz. Itu yasarna al-Qur'ana lidzikri. Allah yang memberikan kemudahan, bukan kecerdasan, bukan keulamaan, bukan keserjanaan. Banyak serjana yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Dia muslim? Iya, muslim juga. Berarti memang dia belum mendapatkan makna dari kalimat yasarna al-Qur'an. Tapi kalau berbicara terjemah, oh pandai, gampang kalau membaca terjemah. Tapi kalimatnya juga walaqad yasarna al-Qur'ana, bukan walaqad yasarna tarjamatal Qur'an. Mohon diperhatikan dengan jelas. Allah berfirman, yang kami mudahkan itu Qur'annya, bukan terjemahnya. Nah, Al-Qur'an itu bacaannya tidak pernah mengalami perombakan dari sejak dulu sampai sekarang, dan dimanapun sama. Surat Al-Ikhlas di seluruh dunia, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Qamar di seluruh dunia, Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Surat Al-Mu'minun di seluruh dunia, Qad aflahal mu'minun. Tidak ada perbedaan. Terus kalau upamanya ada terjemah, itu bukan Quran. Bukan yang dimaksud dengan ayat walaqad yassarna al-Qur'ana, bukan. Jadi yang dimaksud dengan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri sama sekali bukan terjemahnya, tapi Qur'annya yang diterima Rasul. Adapun terjemah tidak Rasul terima. Nah, ini mungkin ya perlu saya ungkapkan sehubungan dengan ya semangat para pemuda, para aktivis untuk mengembangkan Al-Qur'an, namun semangat tersebut belum seimbang dengan ilmunya. Bukan salah, tetapi belum lengkap. Mudah-mudahanlah ke depan lebih dilengkapi, saling melengkapi lah. Ya, baik, kita jeda dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Islam di seluruh dunia sepakat menyatakan pentingnya membaca Al-Quran. Walaupun yang belum tahu bagaimana cara membaca yang benar, tapi sepakat penting membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar membaca, penting juga memahami. Walaupun belum mampu memahaminya, sepakat menyatakan pentingnya memahami. Bukan sekedar memahami, juga memahamkan kepada yang lain. Dan juga menghayati serta mengamalkan. Ada hal yang sangat menarik dari pernyataan pentingnya membaca. Membaca apa yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah, sebagaimana Jibril menyatakan nuzul Al-Quran ala sab'ati ahruf, Al-Quran turunkan dengan 7 huruf. Ini memberi makna yang sangat luas sekali, sehingga bacaan Al-Quran begitu caranya begitu banyak. Yang tersebar enggak banyak. Satu riwayat pun kalau memang dipelajari dengan benar, itu merupakan karunia yang patut kita syukuri. Dan membaca Al-Quran satu riwayat, tentunya sepakat semua orang kalau mengatakan baca surat Al-Fatihah saat sholat. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Maksudnya membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau segala puji bagi Allah, apakah membaca Al-Quran? Bukan. Karena itu yang disebut dengan membaca Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka yang dipahami juga Alhamdulillah Rabbil Alamin, bukan segala puji bagi Allah. Apa bedanya segala puji bagi Allah dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah bagian dari makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih ada makna lain, tentunya perlu waktu panjang untuk pembahasan makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian pentingnya menghayati. Yang kita hayati juga Al-Quran yang asli. Di situ sebutan nama Allah, sebutan nama Rabb. Rabb beda dengan ilah, tetapi dalam terjemahan Rabb dengan ilah itu juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ilah diartikan Tuhan, kalimat Rabb diartikan Tuhan juga. Padahal Allah menggunakan kata ilah beda maksudnya dengan kata Rabb. Penggunaan ilah dengan penggunaan Rabb dalam Al-Quran sangat jelas berbeda. Untuk Rabb dihubungkan kepada alam, kepada manusia. Tapi untuk ilah hanya kepada manusia. Ilahukum ilahu wahid. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Tapi Rabb, ada Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil azim. Ilah enggak ada. Ilahus samawati wal ard dalam Al-Quran tidak. Ini memberi makna bahwa ilah dengan Rabb berbeda. Tapi dalam terjemahan sama. Ilah diartikan Tuhan, Rabb juga diartikan Tuhan. Kembali ke asal, bahwa membaca Al-Quran adalah yang aslinya yang diturunkan Jibril kepada Rasulullah, disebarkan Rasul kepada para sahabat. Terjemah tidak termasuk membaca Quran. Membaca terjemah bukan membaca Quran. Demikian pula menghayatinya. Menghayati terjemah bukan menghayati Al-Quran. Ketika kita ingin menghayati Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabb yang asli apa maknanya? Pas sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya sama Rabb dengan ilah, Tuhan-Tuhan juga, pada beda antara maksud yang dimaksud dengan kata ilah dengan yang dimaksud dengan kata Rabb. Nah, ini pentingnya perjalanan kajian Al-Quran lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Tapi saya kembali menegaskan bahwa orang yang memiliki semangat mempelajari Al-Quran baru sebatas membaca terjemah, jangan dilarang. Silahkan lanjutkan. Tapi sadarkan kepada dia, ini belum sampai ke Quran. Baru melangkah menuju Quran. Baru melangkah ya, satu langkah. Masih sekian banyak yang perlu ditempuh untuk sampai ke Quran yang sebenarnya. Itu menghayati. Demikian pula mengajarkan. Mengajarkan Al-Quran, ya bukan mengajarkan terjemah. Terjemah produk manusia. Mengajarkan Al-Quran dari mulai pengucapan huruf per huruf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beda tentunya dengan Alhamdu. Beda pula dengan Alhamdu. Itu perlu diperbaiki. Nah, jadi Al-Quran itu meliputi pengucapan huruf, meliputi juga posisi huruf, mendahulukan satu huruf, mengakhirkan huruf yang lain, mendahulukan satu kata, mengakhirkan kata yang lain, itu semua dalam merupakan bahan kajian Al-Quran. Wah, susah banget belajar Al-Quran. Susah belajar di kampus kalau baru SD. Orang SD aja belum belajar, kok mau ke ITB, ya jelas. Tapi dengan tahapan-tahapan tertentu, insya Allah semuanya mudah. Orang yang memang baru lulus TK, ya ke SD dulu. Baru lulus SD, ya ke SMP dulu, terus aja begitu. Demikian pula mengkaji Al-Quran. Dan Al-Quran lebih luas daripada sekedar perguruan tinggi. Lebih luas. Nah, karena itu, kalimat Al-Quran itu mudah. Betul. Jangan disalahkan. Silahkan, lanjutkan. Untuk orang yang baru mengenal Al-Quran, senang mempelajari terjemahan, alhamdulillah, insyaallah dengan sering-seringnya menyebut nama Allah di situ, dia juga akan tertarik untuk ditindaklanjuti demi kajian-kajian berikutnya. Jadi tidak bersikap a priori terhadap hasil para aktivis yang mendorong masyarakat untuk supaya bisa mendekati Al-Quran. Tentu yang masih jauh. Makanya isyaratnya pun zalika. Pakai zalika ya. Itulah. Lebih-lebih lagi kalau Al-Qurannya berhubungan dengan tulisannya. Lebih jauh lagi. Zalikal kitab. La raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Kitab. Walaupun jauh. Tetapi tidak diragukan kebenarannya. La raiba fi. Dan itu hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dua sebutan petunjuk. Ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada petunjuk bagi manusia. Bedanya apa? Insya Allah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Untuk mencerahkan. Tadi saya angkat dua hal yang terkait dengan petunjuk dari Al-Quran. Di awal Al-Baqarah, menurut riwayat Hafaz ayat 2, tapi menurut riwayat Warash itu ayat 1. Itu saja sudah menimbulkan perbedaan ya. Kenapa? Di dalam mushaf riwayat Hafaz alif lam mim ayat 1, Dzalikal Kitabu ayat 2. Tapi umpamanya di dalam riwayat Susi dari Abu Amr dan juga riwayat Waras dari Imam Nafi', maka Dzalikal Kitabu masih ayat 1, alif lam mim Dzalikal Kitab itu satu ayat. Dan itu semuanya adalah dari Rasul, dari Allah. Sekarang yang menjadi kajian utama dalam segmen ini ada istilah hudan lil muttaqin. Ada hudan linnas. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Yang sudah biasa melaksanakan sholat, yang sudah biasa membaca Al-Quran, yang sudah qiyamul lail, yang mungkin sudah ibadat haji, sudah umrah, sudah biasa zakat, shaum. Itu adalah proses meraih nikmat posisi sebagai muttaqin. Dan mereka memerlukan hidayah dari Al-Quran. Nah, hudan lil muttaqin. Terus hudan linnas apa itu? Petunjuk bagi manusia. Manusia yang belum tahu jalan menuju Allah, Al-Qur'an menunjukkan kepada mereka. Bedanya apa? Hudan linnas dengan hudan lil muttaqin. Lihat susunan kalimatnya. Alif lam mim dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Itulah Al-Kitab. Terlihat dengan mata. Dzalikal Kitab. La raiba fi. Walaupun jauh kitab, tapi diyakini betul, tidak mengandung keraguan. Kitab, bacaan yang ada tulisannya. Tulisan yang ada bacaannya. Tidak semuanya tulisan terbaca dan tidak semuanya bacaan tertulis. Contohnya apa? Tidak semuanya bacaan tertulis. Kalimat Al-Kitab itu sendiri bacaannya panjang, tulisannya pendek. Kaf tak ba. Itu kan memberi makna betapa jauhnya kedudukan Alkitab untuk mencapai kepada pemahaman yang mendalam tentang tulisan ini. Enggak gampang. Perlu perjalanan yang sangat jauh yang harus kita tempuh. Makanya pakai dalika. Dalika Alkitab. Bila sudah ditemukan makna di balik penulisan yang tidak selalu sama dengan bacaan, ada apa di balik itu? Itulah petunjuk bagi yang muttaqin. Jadi yang memperhatikan perbedaan tulisan dengan bacaan, atau ada bacaan yang tidak tertulis dan tulisan yang tidak terbaca, itu semuanya mengandung makna yang tersembunyi. Siapa yang akan menemukannya? Al-muttaqin. Berarti kalimat hudan lil muttaqin itu wahyu Allah yang dibaca dan ditulis. Ngerti terhadap tulisannya. Tapi tidak semua orang tertarik untuk memperhatikan tulisan. Kalau sudah terdengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Alamin panjang tanpa alif, Maliki panjang tanpa alif, Ar-Rahman panjang juga tanpa alif, enggak perhatian. Itu hanya baru perhatian kepada bacaan, belum perhatian kepada tulisan. Sudah hudan itu, hudan linnas. Untuk mencapai tingkatan yang lebih jauh lagi, sehingga hudan lil muttaqin, maka sangat penting juga untuk digali rahasia makna yang tersembunyi di balik tulisan yang tidak selalu terbaca dan di balik bacaan yang tidak selalu tertulis. Subhanallah. Al-Quran bukan produk manusia, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin bagi sahabat MKTV sekarang juga bisa membuka mushaf Al-Quran dengan syarat, ya, mushaf yang mungkin bandingannya adalah yang terbitan Madinah atau yang beredar di Mekah. Emang kenapa di Indonesia? Di Indonesia banyak yang sama dengan yang dicetak di Madinah, tapi ada yang tidak sama. Saya sarankan apabila yang saya terangkan tadi Al-Alamin tidak pakai alif, ternyata sahabat MKTV di rumah membuka, lah ini ada alifnya nih. Maliki, oh ini ada alifnya nih. Dalikal kitab, ini ada alifnya nih. Itu adalah bukan tulisan asli yang terjadi pada zaman Rasul. Bukan juga pada zaman sahabat. Bukan pula yang beredar di seluruh dunia. Terus di mana beredarnya? Cuma di Indonesia. Gawat tuh kalau begitu. Itu baru dong. Jelas baru. Hanya di Indonesia. Surat Al-Fatihah, Al-Alamin pakai alif, hanya saya lihat hanya di Indonesia. Di tempat yang lain enggak ditemukan. Kok bisa seperti itu? Ya memang realitanya begitu. Salah apa enggak? Biarlah Allah saja yang menilai. Sebab tujuan mereka mungkin baik sih. Tapi karena memang kekurangan kewaspadaan atau kurang tahu, kurang ilmu, sehingga mencetak mushaf Al-Quran dengan hurufnya yang berbeda. Maliki ada alifnya, Zalikal Kitabu juga ada alifnya, Razaqnahum juga ada alifnya. Itu semuanya kalau ditemukan di rumah, di masjid, mohon dipisahkan ya. Diamankan. Supaya tidak bercampur antara yang pasti benarnya dengan yang memang perlu dikaji kembali. Jadi yang tadi itu perlu dikaji kembali. Perlu diperbaiki, perlu diruskan. Sebab dengan tulisan Alkitab tidak pakai alif itu punya makna itu. Razaqnahum tidak pakai alif itu juga punya makna. Apa itu maknanya? InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya secara bertahap kita kaji. Dan untuk sementara kita jeda dulu sampai informasi berikut ini berakhir. Citranya. Ya, tadi sudah saya angkat salah satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama tentang tulisan mushaf Al-Quran yang semuanya itu adalah mengandung makna yang sangat mendalam yang belum tergali atau banyak yang belum tergali. Kalau sudah ada, baru sedikit yang tergali. Kita perhatikanlah sekarang bagi yang membuka mushaf Al-Quran dengan riwayat hafaz, salah satu contoh yang sangat jelas. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Kita baca di awal ayat, qala khsa'u fiha, qala tertulis qaf, alif dan lam. Ayat 112, 114 di situ ditulis qala juga. Qala kam labistum, qala in labistum illa qalila. Kalimat qala ditulis hanya dengan dua huruf, qaf dan lam. Ya, tapi kan ada tanda panjang tuh, jabar nangtung, kata orang Sunda. Kata orang Jawa apa ya? Enggak jabar kan, jateng kan. Nah, tentunya harokat itu fathah, dhamma, kasrah, sukun, atau jabar, jr, ps, pamai. Nah, itu kata orang Sunda kan. Itu semuanya tidak dikenal di zaman Rasul, tidak dikenal di zaman sahabat, bahkan di zaman tabi'in sendiri belum selengkap sekarang tanda baca. Tanda-tanda baca itu adalah baru. Kalau semua yang baru urusan ibadah dikatakan bid'ah, nah itu bisa terkena hukum bid'ah juga tuh. Tapi tentu pengertian bid'ah itu sendiri ya perlu diperdalam, perlu diperluas. Tidak begitu cepat saja kita jadikan sebagai alat untuk memvonis. Sebab ketika mushaf Al-Quran ditulis pada zaman sahabat Utsman bin Affan, tanpa titik, tanpa harokat, kalau dibiarkan begitu sampai sekarang, enggak tahu sekarang masih ada yang baca Quran apa enggak. Bagaimana cara membacanya? Enggak paham kita, enggak ngerti kita. Hanya berlandaskan apa yang didengar dari guru, dari guru, dari guru, dari guru terus. Wah, cukup berat. Umat semakin banyak, sudah miliaran. Muslim saja sudah di atas 1 miliar. Mungkin sudah di atas 2 miliar. Karena 1/3 kan. Cukup banyak, cukup sulit untuk mengajarkan Al-Quran tanpa memberi kemudahan di dalam memberi tanda baca. Sekarang wah, tanda bacanya sudah lengkap. Bahkan pakai warna lagi. Ada tanwin untuk dibaca jelas. Ada tanwin untuk dibaca tidak jelas. Sudah dikasih perbedaan. Untuk cetakan mushaf Al-Quran cetakan Madinah, itu tanwin fathah yang dibaca izhar dengan tanwin fathah yang dibaca ikhfa, beda itu. Umpamanya kan, wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla, itu menghadapi huruf idgham. Tanwinnya itu bergeser dikit. Beda dengan umpamanya sami'an alima, sami'an itu tanwinnya itu bergaris rata itu. Silakan diperhatikan. Atau umpamanya Ghafurur Rahim, run di situ tanwinnya adalah dengan berjajar. Tapi kalau umpamanya Sami'un Alim, tanwinnya adalah ke bawah satu, ke atas satu. Itu untuk cetakan, itu untuk mempermudah. Tentu tidak ada contohnya dari Rasul itu. Itu adalah kreasi para ahli pendidikan Al-Quran belakangan. Apakah itu termasuk bid'ah? Secara bahasa, ya. Secara hukum, tidak. Sebab itulah untuk memelihara Al-Quran juga. Jadi tidak bisa kita katakan itu adalah merupakan bid'ah yang munkar. Enggak. Nah, kembali kepada tadi, bahwa tulisan Al-Quran dari Allah. Allah berfirman, nazzala alaikal kitab. Huwa alladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha. Nazzala ahsan al-hadith kitaban, kitab. Terkait dengan ayat muhkamat, itu hubungannya dengan kitab juga. Dalam surat Ali Imran kita temukan ayat 7, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كتاب منه آيات محكمات dalam kitab, bukan dalam Al-Quran. Artinya dalam tulisan yang dibaca disebut Quran. Yang bacaan itu yang ditulis disebut kitab. Nah, ini berkaitan dengan kitabnya, berkaitan dengan tulisannya itu. Di situ banyak ayat muhkamat. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 22, 23 kita temukan juga Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum kitaban mutasyabihan, bukan Qur'anan mutasyabihan tapi kitaban mutasyabihan. Ini memberi makna bahwa kita dituntut untuk menggali makna-makna yang masih tersembunyi berkaitan dengan penulisan mushaf Al-Qur'an yang merupakan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Penulisan itu bukan rekayasa manusia, bukan. Dari Allah. Karena itu namanya pun ada kitab, ada Qur'an. Kitab berkaitan dengan tulisan, Qur'an berkaitan dengan bacaan. Bacaan banyak, tulisan enggak banyak. Bacaan umpamanya pernah di antara sahabat MKTV ada yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wala lakhiratu khairul laka min al-ula. Itulah Al-Qur'an. Tidak disebut kitab, kitabnya sama dengan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala, kitabnya sama. Tapi Qur'annya yang berbeda atau qiraatnya yang berbeda. Qur'an, qiraat, akar katanya sama dari qara'a, membaca. Ya, masih ada satu segmen lagi ya, insyaallah. Dan kita jeda dulu karena ada informasi berikut ini. Ya, sebelum berakhir, ini merupakan segmen terakhir. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya dipersilahkanlah untuk menghubungi 2003776. Bila waktunya memungkinkan kita bahas saat ini, kita bahas. Bila tidak memungkinkan, insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Karena memang sengaja untuk kesempatan ini, saya ingin membahas secara ya bukan tuntas lah tapi agak sedikit luas tentang hakikat Al-Qur'an dan mukjizat Al-Qur'an, atau dengan kita namakan studi Al-Qur'an komprehensif, studi Al-Qur'an dari berbagai segi. Maka karena itu kita juga harus ya memberikan kesempatan kepada sahabat di mana saja berada untuk memang menyampaikan isi hatinya, baik berupa pertanyaan atau tambahan. Ini sudah muncul Bapak Ridwan di Cimahi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga silahkan. Suaranya mungkin kurang dekat, kurang jelas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Tadi Al-Quran ini kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia ini kan di seluruhnya ini ada manusia. Nah, sementara tadi keterbatasan umat Islam sendiri mungkin hanya beberapa persen saja atau 1,5 miliar umat Islam ini. Sedangkan Al-Quran ini harus tersebar ke seluruh manusia. Nah, bagaimana kalau belum sampai Al-Quran itu ke seluruh manusia ini, tanggung jawab manusia ini akan tertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau lebih tanggung jawabkan di hadapan Allah Taala, kalau belum tersubar Al-Quran tersebut. Terus yang kedua, karena keterbatasan mungkin ilmu, tapi saya hanya hafal tadi seperti tadi hanya terjemahan atau beberapa hadis ketika saya menyampaikan kepada teman-teman saya apa yang diketahui. tapi hanya kebebasan, hanya keterjemahan ataupun mendengar daripada kajian-kajian kita saya sampaikan, apakah saya ini akan ini keterbatasan musuh ketika sampaikan ini, apakah boleh-boleh saja gitu atau gimana? Mohon jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sangat penting sekali dan memerlukan jawaban yang memerlukan waktu yang panjang. Insyaallah mudah-mudahan untuk pertemuan Rabu mendatang kita bahas apa yang ditanyakan Bapak Ridwan barusan. Dan untuk sekarang ya, karena waktunya sudah cukup, jadi nanti juga saya akan membahas dari segmen pertama, kedua sampai ke lima ya, atau ke enam ya. Nah, ke enam, ke tujuh mungkin saya buka pertanyaan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Gitu saja, biar yang mau bertanya pun ya betul-betul sudah siap sehingga tidak sampai terbuang waktu. Dan sekarang ini kita lanjutkan sedikit sebagai penutup. Jadi akan dibahas insya Allah, dan nanti sudah dicatatlah oleh kru di studio pertanyaan Pak Ridwan barusan untuk dibahas pada pekan mendatang, biar lebih luas, leluasa waktunya. Dan boleh jadilah mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi untuk dibahas, tapi pekan depan ya, karena supaya lebih tuntas. Karena saya perhatikan dari sejak dulu ketika ada pertanyaan banyak, jawabannya sedikit-sedikit rasanya tanggung gitu, gak kemana-mana ya. Jadi ini adalah akan studi Al-Quran, studi Al-Quran universal, komprehensif, biar betul-betul rinci kajiannya. Mungkin kalau tanya hukumnya ini apa, haram apa, jaiz, itu mah gampang ya. Tapi kalau kebanyakan Al-Quran lebih dalam. Ingin supaya ada peningkatan terus ya, pertemuan Rabu malam ini ada peningkatan dalam kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril kepada Rasulullah, melalui bacaan dan tulisan, dan secara bertahap, dan dihafal oleh Rasul, dihafal oleh sahabat, bacaannya sampai sekarang masih terpelihara. Walaupun ada aturan begitu banyak, bahkan sampai yang disebut dengan riwayat yang mutawatirah atau qiraat yang mutawatirah, sampai 10 qiraat itu, yang artinya yang sampai kepada kita bacaan itu begitu banyak, dan itu terpelihara subhanallah melalui para ulama Al-Quran yang terdiri dari 10 orang, mulai Nafi' Ibnu Katsir, Abu Amrin Ibnu Amir, Asim Al-Kisai, Hamzah, Abu Ya'fub, Abu Ja'far, kemudian Khalaful Ashir. Itu 10 orang, masing-masing yang 10 memiliki 2 riwayat, sehingga 20 riwayat. Riwayat yang sampai kepada kita salah satu dari 20. Cukup luas ya bacaan. Nah, tulisannya enggak jauh berbeda. Kalaulah ada perbedaan, tanda baca saja yang paling berbeda. Dan tanda baca itu belakangan. Baik, itulah yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita hidayah taufik, sehingga kita lebih dekat dengan Al-Quran. Bila dekat dengan Al-Quran, kita lebih dekat dengan zat yang menurunkan Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna nakhshaka ka'annana narak, wa as'idna bitaqwak, wa matti'na biru'yak, wa hsyurna ma'a nabiyyika Mustafa. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami menjadi orang yang takut padamu, seakan-akan kami melihat engkau dimanapun kami berada. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami tambahan bekal berupa ketakwaan. Ya Rahman, berilah kami nikmat bertemu dengan Rasulmu sebagai yang membawa Al-Quran kepada kami, dan nikmat bertemu dengan Engkau yang telah menciptakan kami. Allahumma mati'na bin nazri ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau, ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, sungguh bila Engkau izinkan kami bertemu dengan Engkau, berarti Engkau berikan kepada kami rahmat. Rabbana, berikan kepada kami rahmat-Mu. Hanya dengan rahmat-Mu kami akan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.